wada'uhu. Wa'alika, hamzanya mamdudah ya. Wa'alika, hamzah mamdudah, kemudian lam dan kaf. Wa'alika. Para ulama ahli nahwu menyebutkan ada 4 lafaz yang lain untuk isim isyarah yang mufrad mudzakkar ini. Lain da, ya. Yang pertama ialah dha'i. Yang ialah dha'ihi. Yang ketiga ialah da'uhu. Yang keempat ialah a-lika. A-lika. Nah. Tayyib. Nahu ikra dha al-kitaba. Ikra dha al-kitaba. Bacanya ikra dha al-kitaba. Untuk mufrad mudzakkar ya. Nah. Tanbih. Waqad yusharu bihi. Waqad yusharu bihi. Ilal mu'annathi. Idza nuzila manzilatal mudzakkari wa qad yusharu bihi ilal muannatsi idza nuzila manzilatal mudzakkari kama fi qaulillahi ta'ala. Kama fi qawlillahi ta'ala. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi. Surah Al-An'am ayat 78. Asar ila samsi wa hiya muannathatun. Asar ila samsi wa hiya muannathatun bidalili qawlihi bazighatan. Biqawlihi hada rabbi. Biqawlihi hada rabbi. Li'annahu nazalaha manzilatal mudakkari. Asya'a ila syamsi wa hiya mu'annathatun bidalili qawlihi bazighatan biqawlihi hada rabbi. Li'annahu nazalaha. Li'annahu nazalaha. Nah, pakai tasit aja. Li'annahu nazalaha. Pakai tasit aja. Manzilat al-mudakari. Tanbih. Ini catatan penting. Terkadang the dipakai untuk menunjuk lafadz yang mu'annas. Jika lafadz yang mu'annas itu kedudukannya disamakan dengan lafadz mudzakkar, ya, dianggap sama kedudukannya dengan lafadz mudzakkar. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hada rabbi. Ini yang ditunjuk ialah asy-syamsu. Asy-syamsu itu muannats dengan bukti lafaz bazighatan, ya. Ditunjuk dengan isyarah hada rabbi. Karena lafaz asy-syamsu itu kedudukannya disamakan dengan apa ini? Lafadz mudzakkar. Nah. Baik. Atsani. Di di disukunil ha wati wata wadihi kasil ha wati bisukunil ha watihi bikasril ha'i. wadatu, wadatu, wadatu. Nah. Lil mufrad al muannas, lil mufradi al muannas. Nahu di mirwahatun jadidatun, di mirwahatun jadidatun. Nah. الثالث الزاني رفعا وزيني نصبا وجرا للمثنى المذكر طيب. نحو جاء ذاني الطالبان رأيت ذيني الطالبين marartu bidaini at-talibaini.

yattasilu bi alfadil isyaratis sabiqati thalathatu ahrafin. Ha utanbih, ha utanbih, wa kaful khitabi wallam lil bukti, wallamu lil bukti. Ha utanbih, wa kaful khitabi wallamu lil bukti. Lafat-lafat isim isyara tadi ini bisa bersambung dengan tiga macam huruf. Awas, ini semuanya huruf tadi ya. Yang pertama ha utan bi. Yang kedua kaful khitab. Yang ketiga alam lil bu'di. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-musyaru ilaihi, al-musyaru ilaihi, lahu rutbatani, al-qurbu wal-bu'du. Yang ditunjuk, sesuatu yang ditunjuk memiliki dua tingkatan, memiliki dua level. Yang pertama al-qurbu, ini level dekat, ini jarak dekat. Wal-budu, yang kedua level jauh, ini jarak jauh. Fajami'u ma taqaddama, fajami'u ma taqaddama, yusharu bihi ilal qaribi. Fajami'u ma taqaddama yusharu bihi ilal qaribi. Semua lafad-lafad isim isyar yang telah disebutkan, mulai dari dha sampai seterusnya tadi itu ya, dipakai untuk menunjuk sesuatu jarak dekat. Yang sudah kalian tulis tadi, lafad-lafad isim isyar itu ya, dipakai untuk menunjuk sesuatu jarak dekat.